Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazidah. Pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan kajian tafsir. Tafsir Juz Ammah masih dalam pembahasan tafsir surat At-Takwir. Nah, kemarin terakhir kita membahas ayat wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah teman kalian itu orang yang gila. Yang dimaksud dengan sahib di sini adalah Nabi Muhammad. Kenapa Mas Eko? Kenapa Allah mengatakan Nabi Muhammad itu dengan sahibnya kalian? Padahal kan musuh kan orang Quraisy itu sama Nabi, kok dikatakan sahib? Kenapa? Masih satu suku. Kenapa? Kenapa dikatakan sahib itu? Nah, memang masih satu suku. Kenapa Allah memilih kata sahib? Kenapa tidak mengatakan wa ma Muhammadun Rasulullah? Kenapa Mas? Wallahu a'lam. Abu Haidar. Kenapa? Nah, yaitu untuk apa? Menyindir orang-orang kafir Quraisy. Iya, barakallahu fikum. Nah, selama ini ngapain saja kalian? Iya, kalian anggap dia itu kasih kalian sendiri yang kasih gelar Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang mulia, bla bla bla dan seterusnya. Sekarang dibilang stres. Nah, makanya Allah mengatakan wa ma sahibukum bimajnun, teman kalian itu bukanlah orang yang gila. Jadi sengaja Allah menggunakan kalimat sahib untuk menyindir orang-orang kafir Quraisy. Nah, barakallahu fiyah. Dan kemarin juga kita telah membahas tentang bahwasanya Nabi pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya pada dua kali kesempatan Pak Safari. Yang pertama di Gua Hiro, yang kedua ya itu sama, satu itu, satu paket. Di Gua Hiro itu maksudnya ketika beliau pulang. Nah, di jalan ketemu itu tadi penampakan malaikat Jibril. Yang kedua pada saat peristiwa Isra Mi'raj atau Mi'rajnya Nabi ke di situ melihat wujud asli Jibril. Nah, selanjutnya qala wa ma huwa yakni ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alal ghaibi yakni alal wahyi alladhi ja'ahu min indillah bidhaninin biddaddi ay bibakhilin. Dan bukanlah dia, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alal ghaibi, maksudnya adalah terhadap wahyu yang datang kepada beliau dari sisi Allah. Bidhaninin dengan huruf dot maknanya adalah baki. Artinya Nabi Muhammad itu tidak pelit, tidak bakhil untuk menyampaikan wahyu. Ya. Nah, ada wahyu yang turun mesti disampaikan, enggak akan disimpan. Ya. Barakallahu. Wa ma huwa bil ghaibi bi dhani. Beliau itu tidaklah pelit terhadap wahyu yang turun dari sisi Allah. Bahkan wahyu yang turun yang sifatnya sangat privasi, yang sifatnya justru membuat beliau malu, disampaikan oleh beliau. Ya enggak? Dalam beberapa ayat ya kan? Nah, diantaranya apa? Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Hai nabi, kenapa sampean menghalalkan apa yang mengharamkan apa yang Allah halalkan? Nah, itu kan masalah pribadi ya, suami istri kan. Karena wahyu ya harus dijelaskan, enggak disimpan sama beliau. Ya kan? Nah, kalau barakallahu fikum orang zaman sekarang ya malu lah masa disampaikan masalah keluarga. Barakallahu fikum. Dia tidak akan pelit. Walaupun apa? Berkaitan dengan privasi beliau. Nah. Barakallahu fikum. Seperti juga pada kasus apa? Hah? Abasa yang sudah kita bahas ya. Abasa wa tawalla an ja'ul a'ma. Ya, dia telah bermuka masam. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad. Beliau sembunyikan, yang enggak disampaikan. Padahal yang disindir adalah beliau. Nah, barakallahu fikum. Iya. Tayib. Begitu juga barakallahu fikum pada kasus yang lain yang kaitannya dengan barakallahu fikum ini sangat-sangat apa? Privasi lagi. Iya, tayib. Kaitannya apa? Dengan Zainab, pernikahan beliau dengan Zainab bintu Yasin. Iya enggak? Bagaimana itu? Kisah cintanya. Rasul menikahkan Zainab dengan Zaid bin Harithah. Padahal Zainab enggak cinta. Sejak awal Zainab enggak suka. Iya. Sampai ibunya datangi Rasul, masa Rasul sama Zaid, Zaid kan muda, orang hitam, negro, itu kan ningrat iki, iya, wanita Quraisy. Nah, Zaid kan muda, apa enggak ada calon yang lainnya? Nah, gitu ya, masih keluarga juga ya Allah ya Rasul, masa sama ini? Maka turun ayat memakana lil mu'minin wala lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum khiyarah. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan mereka pilih-pilih, ya sudah nerimo akhirnya ya wis nikah. Karena itu ya memang sudah ketetapan Allah. Barakallahu fikum. Nah, ya Rasul sebenarnya juga apa? Suka dengan Zainab. Tapi karena itu perintah dari langit, nikahkan. Ya sudah. Nah, barakallahu fikum. Ya, terjadilah pernikahan. Tapi tanpa dibangun rasa cinta. Cuma dibangun rasa apa? Sami'na wa ata'na. Ya. Apa jarine roh Rasul? Kerjakan. Ya, tapi enggak bisa dipaksakan yang namanya perasaannya. Dan Zaid merasakan berat. Sudah berusaha mengambil hatinya Zainab biar cinta, tapi Zainab juga sudah berusaha untuk mencintai sang suami, tapi gimana? Enggak ada chemistry-nya. Sejak awal itu sudah berusaha masing-masing pihak ini. Zaid sudah berusaha untuk bisa mengambil hati Zainab. Zainab juga berusaha untuk menerima Zaid apa adanya. Tapi berat. Akhirnya Zaid datang kepada Rasul. Ngapunten kekannya, saya sudah berusaha, tapi kayaknya berat untuk meneruskannya. Daripada sama-sama dosa, ya kalau tetap nekat, nah saya tidak bisa secara maksimal dan optimal menjadi seorang suami. Zainab juga demikian. Saya pilih untuk berpisah saja. Rasul sebenarnya sudah mengincar Zainab. Dalam artian, bukan mengincar apa ya, ada rasa cinta. Tapi karena ini masalah aturan yang di atas, ya ngikutin alur saja. Ya. Jadi gak kayak anak muda sekarang atau orang-orang yang dianggap mulia ya. Dia akan menempuh segala cara untuk mendapatkan wanita yang dia idamkan. Apalagi kalau dia punya kekuasaan, punya power. Apa kata Rasul? Ya, baik. Amsik alaika zaujata wattaqillah. Zaid, ya, kamu pertahankan istrimu. Takutlah kepada Allah. Jadi Rasul gak mengatakan, yowis lah, memang sudah gak bisa kalian itu bersatu. Bisa saja. Batu loncatan untuk habis itu Rasul menikah, enggak. Tapi Rasul mengatakan, pertahankan Zaid yang sabar, ya, takwa kepada Allah. Nah, gimana tapi yang sudah barakallahu fikum. Nah, kemudian tidak lama turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, lamma qada ya Zaidun barakallahu fikum, tatkala Zaid telah menyelesaikan barakallahu fikum ya urusan pernikahannya dengan Zainab, zawajnakaha, maka kami menikahkan engkau dengan Zainab. Ini kan masalah sangat privasi, ya kan? Dan memang sangat bertentangan dengan kultur masyarakat saat itu, budaya. Apa itu? Pada masa itu yang namanya anak angkat statusnya sama seperti anak kandung. Tidak boleh bagi orang tua angkat menikahi istrinya anak angkat, karena sama seperti anaknya sendiri. Tapi syariat Islam, Allah memiliki hikmah, ingin apa? Membatalkan. Ingin membuat kultur, ingin membuat kebudayaan, kepercayaan masyarakat yang tidak fair. Untuk apa? Tidak berlaku lagi. Itu kan sangat, sangat apa ya? Sangat frontal ibaratnya ya. Enggak seperti Homer. Kalau Homer kan pelan-pelan ngerubahnya dia dikit-dikit. Tapi ini kan langsung. Jadi awalnya masyarakat mengatakan itu enggak boleh di masyarakat, turun ayat. Nah, barang. Wah, itu kan sangat-sangat apa? Ya Nabi Muhammad mesti kena itu. Barakallahu fikum. Nah, iya. Wah, Muhammad ternyata ada udang di balik batu, menikahi mantunya sendiri barakallahu fikum. Itu kan kalau ibaratnya kalau kita ini, waduh, disampaikan enggak ini, tapi beliau sampaikan walaupun beliau tahu konsekuensinya. Ah, mesti diomongin orang ini, hah, mesti banyak yang suudzon, mesti akan banyak berita negatif. Ah, macam-macam, sampaikan saja sama dia. Wa ma huwa bil ghaibi bidoni. Dan tidaklah dia Muhammad itu apa? Bakhil dengan wahyu. Sampaikan semua sama beliau. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Barakallahu fikum. Menunjukkan barakallahu fikum tadi. Yang pertama, sikap amanah pada beliau tidak apa? Tidak luntur. Iya. Yang kedua, barakallahu fikum menunjukkan tayyib kalau beliau memang orang yang pantas untuk menjadi rasul, utusan Allah, kepercayaan Allah dalam menyampaikan wahyu-wahyunya. Kenapa? Semuanya disampaikan. Bahkan sampai yang sangat privasi sekali itu. Sampaikan ke rasul. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Gitu ya. Tapi ingat ya, di sini jangan sampai salah pemahaman. Berarti kita boleh Ustaz bongkar privasi keluarga kita kepada orang lain. Loh, salah penempatan. Rasul ini kaitannya dengan wahyu, Mas. Iya, tapi kita kan enggak ada kaitannya dengan wahyu. Sehingga yang lebih utama apa? Masalah keluarga, barakallahu fikum, tayyib, problem-problem yang ada tentunya lebih utama terlebih dahulu diselesaikan. Ya, di dalam rumah jangan sampai ke keluar. Ya, oh itu Rasulullah aja menyampaikan. Loh, itu lain babnya. Itu dalam bab menyampaikan wahyu. Apa kamu dapat wahyu? Ya kan enggak. Ya. Nah, jadi di jangan salah paham. Nah, barakallahu fikum. Kecuali ya tadi. Ya. Ada kemaslahatan sehingga membutuhkan pihak ketiga. Nah, ya, barakallahu fikum. Ayo, seperti yang disebutkan dalam ayat. Nah, abasa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha. Maka utuslah seorang hakim dari pihak laki-laki dan hakim dari pihak wanita yang bertugas untuk menyelesaikan masalah barakallahu nah. Selanjutnya fahuwa alaihi salatu wasalam laisa bimuttahimin fil wahyi wala bakhilin bihi. Sehingga beliau alaihi salatu wasalam bukanlah orang yang tertuduh dan dicurigai dalam penyampaian wahyu. Dan bukanlah orang yang pelit dalam penyampaian wahyu. Nah, beberapa ayat yang kita sebutkan tadi adalah bukti. Ya. Kalau barakallahu fikum beliau tidak pantas untuk kita curigai ada ayat-ayat yang tidak disampaikan sebagaimana tuduhan dan klaim orang-orang Syiah. Ya. Ya kan? Mereka mengatakan apa? Quran yang sekarang itu enggak komplit. Ada yang dirahasiakan, disembunyikan. Yang komplit itu di tangannya Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, itu bohong. Ya. Apa landasan mereka? Barakallahu fikum. Nah, dan secara tidak langsung ucapan seperti itu sudah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak amanah. Nah, buktinya apa? Menyembunyikan sebagian Al-Qur'an barakallahu fikum. Nah. Bal huwa ashaddun nasi badlan lima uhiya ilaih. Ya'lamun nas fi yu'allimun nasa fi kulli munasibatin fa huwa ab'adun nas anit tuhmah likamali sidqihi wa amanatihi alaihi salatu wassalam. Nah, bahkan kata beliau, Rasul itu adalah manusia yang paling ya barakallahuikum semangat dalam menebarkan apa-apa yang diwahyukan kepada beliau. Jadi bukan semangat untuk menyembunyikan, tapi apa? Menyebarkannya, semangat. Dan mengajarkan manusia dalam setiap kesempatan wahyu-wahyu tadi. Ada momen yang pas, sampaikan ayat Allah. Ada momen yang cocok, sampaikan ayat Allah. Nah, kepada manusia dan umat. Sehingga beliau adalah manusia yang sangat jauh dari tuduhan dan kecurigaan. Karena sempurnanya kejujuran beliau dan sikap amanah alaihi salatu wassalam. Itu kalau dibaca dengan dot ya, wa ma huwa bil ghaibi bidani, dengan dot. Tapi ada juga qiraah yang lain. Wa fi qiraati bidani, menggunakan dha. Nah, dalam riwayat lain bidza'i al-mushalah ay bimuttahim. Kalau dibaca dengan dha maka maknanya apa? Muttahim, dicurigai, dituduh. Ya, apa itu? Bohong. Ya. Dan tidaklah beliau pantas untuk dicurigai. Nah, pantas untuk dituduh. Itu maknanya. Minadhanni wa huwa tuhma. Berasal dari kalimat dhon yang artinya adalah kecurigaan atau tuduhan. Itu kalau dibaca dengan dhot. Wa ma huwa bil ghaibi bidhani. Dan tidaklah dia Muhammad terhadap wahyu pantas kalian curigai. Tidak pantas. Ya, tidak pantas kalian curiga kepada beliau tentang wahyu-wahyu yang beliau sampaikan. Nah, barakallahu taala. Wallahu taala alam bisawab, ya. Beberapa ayat yang kita sebutkan tadi adalah bukti. Ya. Kalau beliau menyampaikan semuanya walaupun kaitannya dengan sangat-sangat privasi keluarga beliau. Nah, barakallahu. Sehingga ayat ini memberikan faedah apa? Yang pertama, barakallahu fikum. Tayyib, keautentikan isi Al-Quran. Murni, barakallahu fikum. Yang kedua, Al-Quran sudah disampaikan secara total. Yang ketiga, bantahan terhadap pihak-pihak yang meyakini Quran belum sempurna. Ayat berikutnya. Qala wa ma huwa bi qawli syaitanir rajim. Ai laisal Qur'anu bi qawli ahadin minasyayatin wa humul kahanatu alladzina tuhi ilaihimusyayatinil atau syayatinul wahyu atau wahya wa yukadzibuna ma'ahu wa yukhbirun nasa fayadhunnunahum shadiqin. Maksudnya, tidaklah Al-Quran itu merupakan ucapan salah satu dari setan-setan. Yang dimaksud adalah para dukun. kun, dukun, orang pinter, apalagi paranormal, apalagi guru spiritual, apalagi seluruh sekarang ya, apalagi peramal, apalagi ya pokoknya seperti itu. Nah, barangkali Quran itu bukan ucapan ya setan-setan manusia yang seperti tadi, maksudnya dukun yang semisalnya, di mana setan-setan dari kalangan bangsa jin memberikan wangsit kepada dukun-dukun tadi, dan setan-setan bangsa jin tadi memberikan kedustaan bersama info yang dia berikan, sehingga dukun-dukun tadi memberikan info kepada manusia dan manusia menduga dukun-dukun itu benar. Ya. Jadi disebutkan dalam riwayat Bukhari, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shaiban nafi'an jas hujan. Diamankan dulu kendaraannya. Naam, labas, diamankan kendaraannya. Kenapa? Kenapa? Oh, waktu dulu gitu ya. Kok gitu gitu ya? Artinya memang kita tidak menafikan ya, pada beliau itu ada perkara-perkara yang memang ada pada manusia biasa. Gitu loh, beliau mencintai, beliau menyayangi. Iya, barakallahu fikum, yang kaitannya memang dengan naluri. Itu kan dia sebenarnya memendam rasa kepada Zainab. Tapi beliau sembunyikan, tidak beliau tampakkan. Dari situ diambil faedah oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, boleh bagi seseorang memendam rasa kepada wanita lain, ya suka, barakallahu fikum. Kalau wanita tersebut adalah milik laki-laki yang lain, ya sudah, dia pendam saja. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, itu perkara yang sifatnya adalah naluri manusia. Dia tidak berupaya untuk mengganggu rumah tangga wanita tadi, dia tidak berupaya untuk membuatnya berpisah, enggak. Sekedar dia simpan secara pribadi. Dosa enggak usah itu, enggak dosa. Kan kadang ada ya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin dulu teman sekolah begitu ya Mas Eko ya, senang sama perempuan ini. Cuman lama berpisah, wah, mau kita lamar, ternyata sudah dinikahi sama laki-laki lain. Ya sudah. Disimpan aja perasaan itu. Dosa enggak usah, ana seneng sama istrinya orang gitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Ya kalau sekedar dia simpan begitu, dia tidak berupaya untuk merusak rumah tangga dia dan dia tidak juga merusak rumah tangganya. Tidak berlaku zalim kepada istri dan anaknya. Gak bisa apa ya, disalahkan gitu. Lain halnya kalau dia suka sama istrinya orang lain, dia berupaya bermanuver biar cerai, dan dia berbuat zalim kepada istrinya, tidak lagi memberikan nafkah batin, tidak lagi memberikan nafkah lahir, ya sama anaknya juga demikian. Tidak diberikan kasih sayang, dia sudah kepincut wanita tadi. Nah, itu dosa, enggak boleh. Paham ya? Tapi kalau sekedar tadi memendam rasa buat dia sendiri, tidak dia sampaikan kepada barakallahu fikum istrinya, tidak juga kepada wanita itu. Mengagumi begitu ya. Ya sudah. Nah, itu jangan cuci di pandang, Pak. Mengagumi. Kenapa? Iya jangan. Pokoknya udah tempo lalu, pokoknya kenangan dulu kan penyebabnya itu sebelum dia tahu atau gimana. Simpen begitu saja. Kata Syekh Abdul Mas Adi, tidak ada dosa di situ. Ingat ya. Nah, barakallahu fiik. Begitu juga sebaliknya. Iya, seorang wanita yang mengagumi seorang pria. Simpen aja. Tidak dia berupaya untuk mengganggu rumah tangga pria tadi, tidak juga membuat dia mengurangi hak suaminya. Simpen. Sebagaimana kasusnya Sofia. Iya enggak? Yang sampai ditampar sama suaminya itu. Kenapa? Gara-gara mimpi memangku rembulan. Langsung tahu suaminya takwilnya. Kamu lagi membayangkan penguasa kota Madinah ya. Prot. Gitu. Gitu ya. Barakallah. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya artinya itu sisi-sisi kemanusiaan yang ada pada roh Rasul. Menunjukkan beliau manusia biasa. Gak bisa dicabut sisi kemanusiaan itu. Beliau bukan robot yang diatur dari atas. Enggak. Ya, artinya tetap ada naluri-naluri kemanusiaan, sisi kemanusiaan yang ada pada beliau. Ya, seperti juga terkait dengan masalah barakallahu fikum. Beliau pernah diprotes oleh istri-istrinya untuk bertindak adil. Dalam hal apa? Rasa cinta. Beliau menyampaikan. Iya. Kalau masalah rasa cinta itu tidak bisa. Nah, yang masalah, yang namanya masalah hati susah, tidak akan mampu. Iya. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walau harus, walaupun kamu sudah berupaya, kamu tidak akan mampu. Barakallahu fikum ya. Jadi Rasul itu pernah diprotes oleh sebagian istri. Pertama ngutus putrinya beliau Fatimah, kumpulan istri-istrinya. Jadi memang benar di istri-istri Rasul itu ada dua blok. Nah, yang pertama bloknya Aisyah, ini yang muda-muda, masuk di dalamnya Hafsah, Sofia. Yang kedua Ummu Salamah. Barakallahu fikum. Atau Zainab. Nah, Zainab. Ya. Aisyah merasa saingan paling kuat itu Zainab. Nah, iya, barakallahu fikum. Mutus Fatimah menyampaikan istri si sampean ya, menyampaikan unek-uneknya. Yang pertama tadi, masalah apa? Masalah kismah, pembagian. Nah, rasa cinta. Yang kedua, masalah apa? Masalah ngasih hadiah. Jadi, sahabat-sahabat Rasul itu, kalau mau ngasih hadiah, nunggu Rasul di rumahnya Aisyah. Nah, kalau pas Rasul dari di rumah Aisyah, dia tanya Aisyah, wah rame hadiah itu. Rasul ada susu unta, monggo diminum. Ya, Rasul ada korma, zen kasih korma. Rasul ada ini, istri-istri yang lain apa? Wah panas, gak bener ini. Wah warna kalau fikum ya. Mbok yang ngasih itu yang adil gitu loh. Pas di rumahnya Zainab yang ngasih, di rumahnya siapa? Hah? Saudah yang ngasih. Datang hatinya seperti itu, nakutnya. Rasul hanya mengatakan, hey, barakallahu fikum. Rasul mengatakan, tayyib atau hebani, kamu cinta ayahnya? Iya, iya. Rasul mengatakan, fa ini uhibbuha, fa ahibbaha. Rasul mengatakan, saya senang sama wanita ini, maka cintai dia. Itu Aisyah. Nah, barakallah. Ya wis, berarti gak bisa ngomong lagi Fatimah. Balik ke grupnya Zainab. saya enggak mampu, angkat tangan. Ya, saya enggak mau bantu lagi. Urus sendiri. Ya sudah ya. Zainab maju. Nah, wah Zainab maju itu Aisyah. Der. Nah, semuanya barakallahu fikum. Nah, meledak. Nah, itu salah satu kelemahannya Zainab. Kata Aisyah, susah mengontrol emosinya. Tapi yang lain top, kata Aisyah. Masalah ibadahnya, masalah ininya. Wah, satu kelemahannya Zainab. Apa? Susah mengontrol emosinya. Aisyah diam saja. Melirik Rasul. Jawab enggak nih? Diam aja Rasul. Nunggu. Nah, mau jawab itu. Terus. Wah, gitu ya. Masya Allah, entek kayak pokoknya Aisyah. Waalaikumsalam. Nah, Aisyah coba nunggu isyarat Rasul. Boleh enggak nih jawab? Terakhir. Ya. Monggo. Wah, oke isyarat. Jawab. Iya. Dijawab semuanya. Der. Patah semua argumennya. Zainab. Gak bisa ngomong. Nah, Rasul hanya mengatakan, nah, inna hadihi bintu Abi Bakar. Ya, ya ini putrinya Abu Bakar, wanita cerdas. Nah, ya. Nah di situ memang Zainab intinya tidak ilmiah gitu loh. Kaitannya dengan memang luapan emosi dan Rasul juga mengatakan. Terkait dengan masalah cinta yang memang sudah awal diungkapkan sama beliau, ya nggak bisa disamaratakan. Nah, bahkan itu diakui oleh langit, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkait masalah hadiah, ya kan itu haknya orang mau ngasihnya di mana, ya kan? Ya nggak. Nah, masa saya harus, kalau mau ngasih hadiah ingat lo, jangan di rumah Aisyah aja, pas saya di sini juga kasih. Ya Rasul gak enak lah, orang masuk ngasih hadiah ya terserah orangnya kan. Intinya apa? Ya gak ilmiah alasannya. Ya sudah, pulang dengan tangan hampa. Oh iya iya, asik emang ya. Nah, wallahu ta'ala bishawab. Insya Allah akan kita lanjut lagi pada kesempatan berikutnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.